Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ para hadirin dan hadirat jama salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah dan taufiknya, sehingga walaupun berakhir bulan Ramadan dan Allah jadikan bulan Syawal sebagai bulan-bulan hajj, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Di mana banyak didapatkan dari kalangan manusia, mereka yang disebut kaumun Ramadhaniyah, orang-orang yang mau mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Maka sungguh ketika seorang dengan berakhirnya bulan Ramadan dia masih mau dan mudah melaksanakan ibadah kepada Allah, sungguh ini merupakan kemenangan yang besar. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, kata beliau, "Laisal 'aidu liman labisal jadid, wa innamal 'aidu liman ta'atuhu tazid." Bukanlah 'aid beridul fitri, berhari raya, bagi mereka orang-orang yang bisa mengenakan pakaian baru. Akan tetapi sesungguhnya atau hanyalah yang dikatakan orang yang mendapatkan aid kembali kepada Allah adalah mereka orang yang ta'atuhu tazid, orang yang ketaatannya meningkat. Dan itulah tanda diterimanya sebuah amalan. Seorang setelah selesai dari sebuah amalan taat, dia bangkit dan tegak melakukan amalan taat yang lainnya. Karena itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maka kalau engkau telah selesai dari sebuah ibadah, maka bangkitlah menuju ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah yang paling besar adalah supaya kita menegakkan ibadah di atas tauhid. menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kita ibadahi dan yang berhak untuk kita ibadahi. Di mana tauhid inilah yang bentuknya adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dengan jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut al-haq. Itulah yang disebut al-haq. Yang Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengannya. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Al-haq itulah yang datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk golongan orang-orang yang ragu akan al-haq. Makna ayat ini, apabila suatu perintah atau larangan betul-betul nyata datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka harus kita yakini itulah al-haq. Jangan kita menjadi ragu dengan mengikuti para pelaku hawa nafsu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jalan keikhlasan dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah satu yang disebut al-haq. Maka kita kembali kepada kitab-kitab mujmal atau majmal akidatis salafis salih, intisari global daripada akidah salafus salih, sampai di halaman yang ke-9. Diberi tema oleh beliau Fadilatu Syekh Al-Allamah Shalih Fauzan Hafizahullah, Al-Haqqu Wahidun La Yatajazza. Yang namanya Al-Haq hanyalah satu, tidak bercabang-cabang. Al-Haq adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak bercabang apa yang didatang dari fulan, apa yang datang dari alan. Namun al-haq adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu saja. Naam, ya, ta'addadatil firaq. Telah berjumlah atau berbilang, bercabang-cabang yang namanya firaq, kelompok-kelompok. Aliansi-aliansi. Jamaah-jamaah yang mengatasnamakan dakwah Islamiyah, seruan menyeru kepada Islam dan seterusnya. Ta'addadatin nihal wal madzahib, bercabang-cabang, banyak didapatkan adanya pemahaman-pemahaman serta mazhab-mazhab, menurut ini, menurut itu, mazhab ini, mazhab itu. Ta'addadatil aqwal, telah banyak didapatkan ucapan-ucapan yang dinukilkan, kata fulan, kata alan. Itulah kita dapatkan dalam fenomena kehidupan agama kita. Namun ternyata hada dinur rasuli sallallahu alaihi wasallam, agama rasul, inilah agama yang rasul sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka itu ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kau mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan selain jalannya Rasul. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan tersebut akan menyimpangkan engkau, memecah belah dan memisahkan dirimu dari jalan siratal mustaqim tadi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian ini kami wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Jalan Rasul alaihi salatu wassalam yang itu merupakan al-haq, itu hanyalah satu. tidak bercabang-cabang. Al-haq adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Sesuatu ucapan yang kita dengar, mazhab ataupun juga pendapat ataupun juga pemahaman yang menyatakan dirinya kami di atas kebenaran, harus ditimbang, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Apakah benar sesuai dengan firman Allah? Apakah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para salaful ummah? Kalau itu benar, maka itulah al-haq. Harus kita yakini. Allah menyatakan di dalam surat ini, surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, dengan lafaz mufrad. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain selain jalannya Rasul. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan subul, jalan-jalan yang lain, hiyad dalalat, yaitu kesesatan-kesesatan. Berkata al-imamul mujahid Ibnu Jabir rahimahullah, yang namanya jalan-jalan yang lain selain jalannya Rasul, yang bisa menyimpangkan manusia dari jalannya Rasul yang lurus, adalah al-bid'ah wasyubuhat, kebid'ahan di dalam agama. Penyimpangan-penyimpangan di dalam agama ini, wasyubuhat, dan juga syubuhat, kerancuan-kerancuan, yaitu kesesatan yang dikemas dalam kado ataupun juga kemasan agamis. Itulah syubuhat. Maka dari itu, Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalannya Rasul. Innama wahada sabilahu, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan jalannya yang hak adalah dengan lafaz mufrad, dengan satu, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Satu. Menjadikan satu saja. Kenapa demikian? Li'annal haqqa wahid. Dikarenakan yang namanya al-haq adalah satu. Walihada jama'a subul. Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan-jalan selain jalannya Rasul dengan lafaz jamak. Banyak jalan-jalan yang lain. Kenapa demikian? Li'annaha tatafarraq wa tasya'ab. Dikarenakan jalan-jalan tersebut berpecah belah dan bercabang-cabang dengan sempalan-sempalan yang banyak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan pula di dalam surat Al-Baqarah 256 atau 57. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala dialah wali, penolong bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari dhulumat, kesesatan, kegelapan yang banyak. Bodoh tidak tahu agama, bodoh tidak tahu akidah yang benar, bodoh tidak tahu cara ibadah yang benar, mungkin mereka tidak tahu muamalah yang benar. Ilan nur, ditunjukkan kepada cahaya dengan lafaz mufrad. Al-haq satu. Adapun jalan-jalan yang lain, walladzina kafaru, orang-orang yang kufur kepada Allah, auliya'uhumut taghut, maka penolong-penolong mereka adalah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Sifatnya bagaimana? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari nur cahaya fitrah yang Allah tanamkan sejak mereka lahir. Manusia lahir di atas fitrah. Hakikatnya akan menerima ajaran tauhid. Asalnya akan menerima ajakan para rasul. Namun ternyata dengan sebab dia mengikuti selain jalannya Allah, akhirnya dikeluarkanlah yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Dikeluarkan kepada kegelapan yang banyak. Ada di antara mereka yang menyimpang dari sisi akidah. Ada di antara mereka menyimpang dari sisi ibadah. Ada mereka menyimpang dari sisi muamalah. Ada di antara mereka yang dikeluarkan dari cahaya al-haq. Dari sisi-sisi yang lainnya. Cabangnya banyak. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang kisah terkait dengan ayat ini. Datang sebuah hadis dari Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yang nanti akan dibawakan pula di sini. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Rasulullah menggariskan kepada kami satu garis lurus. Faqala hadza sabilullah mustaqima, dan mengatakan inilah jalan Allah yang lurus. Rasul menggambarkan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi untuk memahamkan manusia. Siratal mustaqim digambarkan satu garis lurus, cuma satu. Summa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian menggambar garis-garis yang lain di sebelah kanan dan sebelah kiri. Katanya ini juga bisa mengantarkan ke dalam surga. Ma'alehi ila syaitanu yada'ulah, tidaklah ada di atas jalan-jalan yang lain tadi melainkan ada syaitan yang merayu-rayu mengajak manusia untuk mengikutinya. Halumma ilaina, mari ikuti kami, mari ikuti kami, mari ikuti kami. Naam. Demikian. Summa tala qala Allah Ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Kemudian beliau membacakan firman Allah surat Al-An'am 153 tadi. Maka inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Karena akan menyimpangkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-haq itu adalah satu. Apakah al-haq terkesan pada akidah saja? Tidak. Al-haq pada ibadah? Tidak. Al-haq yaitu menjadikan segala sesuatu. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Dan dia yang ada padanya, dia tinjau kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Itulah Al-Haq. Siratullah, jalannya Allah. Huwalladzi ba'athallahu bihi rasulahu, adalah jalan yang Allah utus Rasulnya dengannya. Yang Allah utus Rasul Muhammad SAW dengan jalan tersebut. Wasara alaihi sahabatuhul kiram, dan berjalan di atas jalan tersebut sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum. Wal qurunul mufaddalah, dan generasi-generasi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan siratul mustaqim, pertama kita yakini al-haq adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu cuma satu. Tidak yang datang dari selain keduanya. Di mana al-haq, siapa yang menetapi di atasnya adalah para rasul, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang digolongkan dalam qurunul mufaddalah, generasi yang dimuliakan. Itulah yang disebut salafus saleh. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul quruni, khairun nasi qarni, dalam lafaz lain khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yakni generasi muridnya sahabat para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yakni generasi tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Inilah yang disebut salafus saleh secara mutlak. Inilah mereka. Wa man iktafa atharahum min mutaakhiri hadhil ummah, dan orang-orang yang mereka iktafa, berpijak, mengikuti atharahum, jejak mereka, min mutaakhiri, dari golongan, dari generasi akhir hadhil ummah, umat Islam ini, ila antaku masa'ah, sampai dengan hari kiamat ditegakkan. Siratul mustaqim adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah utus dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti oleh para sahabatnya, dan diikuti pula oleh generasi yang dimuliakan. Siapa tabi'in? Tabi'ut tabi'in. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siratul mustaqim dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, siratal mustaqim huwa tariq yusilu ilal jannah, yaitu jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Berapa jalannya? Cuma satu. Dalilnya apa? Wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus satu. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dengan lafaz mufrad, tidak dengan sirat panjang, ya, dengan tak, tidak, siratal mustaqim. Nah, satu saja. Barakallahu fikum. Jalan siapakah itu? Jalannya Allah dan Rasulnya. Yang ada di atasnya para sahabatnya dan generasi yang terbaik umat ini, serta siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik. Yang Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 100, Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam, yakni kalangan muhajirin dan ansor, para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka merekalah yang Allah ridho terhadap mereka, dan mereka ridho Allah sebagai Rabbnya. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah al-haq. Tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam jannah kecuali mengikuti jalan mereka. Kenapa demikian? Inilah siratal mustaqim. Selain jalannya para sahabat adalah perpecahan. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadau. Fa'in tawallau fa'innamahum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Kalau mereka manusia mau beriman sebagaimana iman kalian, wahai para sahabat, khitab kepada para sahabat, kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, wahai para sahabat, faqadihtadau, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Fa'in tawallau, namun kalau mereka berpaling dari imannya para sahabat, nah, mengikuti jalan-jalan selain jalannya sahabat, fa'innamahum fi syiqaq, mereka itu dalam perpecahan, persimpangan, perselisihan. Maka cukuplah Allah yang akan menangani mereka. Barakallahu fikum. Kewajiban kita mengikuti siratal mustaqim. Sehingga di sini ditegaskan oleh beliau jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya serta para sahabat yang mulia dan kurunul mufaddalah serta orang-orang yang berhenti serta berpijak mengikuti jejak mereka dari kalangan generasi akhir umat ini. Zalika huwa siratullah, itulah jalannya Allah. Amma ma khalafa hadzal sirat, ataupun adapun yang menyelisihi jalan ini. Wakhtalafa anhu, dan berpecah darinya. Fa innahu subul, itulah jalan-jalan yang lainnya. Bukan jalan siratul mustaqim. Urusan akhirat jangan dijadikan dalil dengan akal dan urusan dunia. Urusan akhirat, surga atau neraka, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan terus mengatakan tentang urusan akhirat, dalihnya dunia, banyak jalan menuju Roma. Roma itu di dunia, bukan di akhirat. Ya. Di akhirat surga. Kalau menuju Roma, monggo. Pakai pesawat sampai, kapal laut walaupun lebih lama insya Allah sampai, bawa sepeda nanti dinaikkan kapal juga sampai, ya insya Allah demikian. Ya, jalan surga satu, mengikuti al-haq. Sehingga Rasulullah untuk memahamkan kepada para sahabat, kata beliau, waqad khatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatan mustaqima, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambar satu garis lurus, wa khatta ala janibaihi, dan menggambar garis di sisi keduanya, yaitu di sisi kanan ataupun kiri, khututun muta'arrijah, garis-garis yang lainnya yang berbelok-belok. Faqala alaihi salatu wasalam, maka Nabi mengatakan, anil khattil mustaqim, dari jalan yang lurus, hadza siratullah, inilah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jalan yang lurus itu? Menetapi apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itulah jalan yang lurus. Dalam ibadah yang dipegang, qala Allah, qala Rasul. Dalam akidah yang dipegang, qala Allah, qala Rasul. Dan juga pemahaman salaful ummah. Dalam muamalah, qala Allah, qala Rasul. Dan pemahaman salaful ummah, itulah lurus. Yang bercabang-cabang, muta'arrijah, berbelok-belok, bagaimana? Iya, tapi kan menurut fulan begini, menurut alan begini, oh mazhab ini seperti ini, mazhab ini seperti ini. Lihatlah, tidak kokoh. Barakallahu fikum. Al-haq yang satu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Wa qala anil hututil janibayyah. Maka beliau mengatakan tentang jalan-jalan yang di sisi kanan dan kiri, mutafarriqah, yang berpecah belah. Wa hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang lain. Ya. Jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitan. Maka di atas setiap jalan-jalan tersebut ada syaitan, yada'u ilaih, yang menyeru kepadanya. Ikuti jalanku, ikuti jalanku. Tidak ada satu jamaat pun yang menyeru, ikuti aku, kalian masuk neraka. Semuanya menyeru, katanya, kami masuk surga. Kalau betul mau masuk surga, Allah sudah mengatakan. Di dalam surat Al-Baqarah, jangankan muslim, bahkan orang kafir ketika mengajak orang untuk masuk ke dalam agamanya, mereka menyatakan kamilah yang akan masuk surga. Ya. Allah nyatakan. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan, tidak akan masuk surga kecuali kalau dia mau menjadi Yahudi atau Nasrani. Lah ini kalau ada orang ngajak, ini ikuti jalanku, masuk surga. Maka kita telah diberikan kaidah di dalam Al-Quran untuk mengetahui ini benar atau salah. Ya. Allah katakan, tilka amaniyuhum, itu kan nakon-nakonmu saja, itu angan-anganmu belaka. Ulhatu burhanakum in kuntum shodiqin, coba buktikan bukti yang nyata kalau engkau benar. Mana dalil engkau benar? Al-Quran dan sunnah mana? Salaful ummah yang ada di atasnya siapa? Nah, inilah jalan yang masuk surga. Datang di sana seorang mengatakan, orang kalau ingin masuk surga harus baiat kepada amir kami. Mana dalilnya? Oh, dalilnya man mata walaysa alaihil bay'ah mata mitatan jahiliyah, hadis sahih. Orang yang mati tidak pernah berbaiat kepada seorang imam, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau begitu kafir. Lah makanya jenengan baiat kepada amir kami. Lah mana dalil yang menunjukkan kalau kita harus berbaiat kepada amir Anda? Ternyata amirnya sekedar sekupnya wilayah. Ya. Masuk ke wilayah lain, oh beda amir lagi. Loh. Ya. Dan seterusnya. Seperti apa yang diserukan oleh Daesh ISIS. Harus berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Seorang tokoh yang disusupkan oleh orang Yahud. Lihatlah. Setelah itu diikat. Berarti orang di luar golongan kita kafir. Kalau kafir boleh dibunuh. Lihatlah. Lah inilah pemikiran ISIS. Yang sekarang diseru lagi. Kalau begitu harus kita bayat kepada Abu Abdillah Al-Filipini. Di Filipina. ISIS lagi. Di Indonesia beda lagi. Namun warnanya sama. Bagaimana kita mengenal mereka? Belajar al-haq. Kita akan tahu orang-orang yang menyimpang. Seorang tidak mau belajar al-haq, bagaimana dia akan mengenal al-haq? Naam barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini menyeru kepada jalan tersebut. Adapun salaful ummah atau dakwah salafiyah tidaklah menyeru kepada baiat kepada salah seorang individu dari manusia. Melainkan mereka mengajak untuk kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dinyatakan oleh Jabir atau Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu dalam kitab Babul Imarah dalam Sahih Muslim. Dinyatakan di sana, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wa nushi li kulli muslim. Kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya dan mau menasehati sesama muslim. Lainlah bentuk baiat. Nah, kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Mana jalannya Allah dan Rasulnya? Ikuti. Itulah baiat kita kepada agama ini. Lah mana dalil yang harus kita berbaiat kepada orang-orang individu tertentu? Mana dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, coba datangkan dalil kalau engkau benar. Nah ini dalilnya mana? Kalau benar dari Al-Quran dan Sunnah, oh datang tadi hadisnya sahih, berarti kita benar. Lah benar enggak dipahami para sahabat demikian? Oh ternyata tidak. Tidak. Tidak dipahami para sahabat demikian. Oh kalau begitu ini bukan pemahaman salafus soleh. Bukan akidah yang dibangun di atas al-haq. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, setelah Rasul menggambar garis yang lurus tadi, fahadha bayanun idahi, maka inilah penjelasan yang gamblang. Minar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, li makna hadil ayatil karimah, mengenai makna ayat yang mulia ini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Siratal mustaqim, jalan yang bisa mengantarkan ke dalam jannah, yaitu apa yang ada di atasnya Rasul dan para sahabatnya. Ya, Apa yang datang dari Rasul? Rasul lihatlah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat umatnya untuk mengikuti beliau. Bukan mengikuti individual selain beliau. Dalam masalah wudu, lihatlah yang kecil-kecil. Rasulullah mengatakan man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tidak seperti wudunya orang selain Rasul. Naam. Dan demikian pula dalam masalah sholat. Tidak diperintahkan kita untuk mengikuti mazhab ini, mazhab itu. Namun Rasul mengikat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oh, Rasul sudah wafat. Bagaimana aku bisa melihat Rasul? Apakah mimpi minta kepada Allah, ya Rasul, mimpikan aku melihat Rasul sholat? Tidak. Rasul wafat. Namun ternyata warisannya terus mengalir berupa ilmu agama. Lah inilah. Belajar al-haq. Demikian pula lihatlah. Dalam perkara menyembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shalla salatana wa dzabaha dzabihatana faqad asaba wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Barang siapa yang salat Id seperti salat kami dan juga menyembelih korban bagaikan pengorbanan kami, penyembelihan korban kami, maka dia telah benar menyembelihnya. Ini terkait dengan waktu menyembelih. Lihatlah. Dalam masalah haji demikian. Beliau mengatakan khudzu anni manasikakum. Jadi jangan sekedar bermodal pengalaman. Orang yang haji supaya mabrur harus melihat hajinya Rasul seperti apa. Karena Rasul mengatakan khudzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Lah inilah. Mengikat segala sesuatunya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah al-haq. Dan demikian pula dakwah salafiyah yang menyeru untuk manusia kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan pemahaman salaful ummah. Mengajak untuk kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang mengajak kepada perpecahan. Dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang menjauhkan manusia keluar dari fitrahnya, justru mengembalikan kepada fitrah. Maka dari itu di sini beliau menyampaikan majmal akidah salafis soleh, gambaran global intisari daripada akidah salafus soleh. Idzan, kalau begitu, fa ashabu akidatis salimah, maka orang-orang yang memiliki akidah yang selamat, wa ashabun najati minad dhalalah, dan orang-orang yang selamat dari kesesatan, wa minan nar, dan dari akan diselamatkan dari neraka, wa minal ahwa, dan dari hawa nafsu, hum jama'atun wahidah, mereka satu jamaah saja. Siapa itu? Adalah hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Summu bi ahli sunnah li annahum iltazamu bi sunnati rasulillah. Dikatakan ahlus sunnah karena mereka komitmen dengan sunnahnya Rasul. Wal jamaah li annahum ala jamaati sahabat radhiyallahu anhum. Dikarenakan mereka di atas jamaahnya para sahabat. Yang keberadaan mereka kadangkala di suatu negeri ini banyak, kadangkala sedikit. Ahlul haq tidaklah ditimbang dari jumlah kuantitas. Ahlul haq tidaklah ditimbang dari strata ekonomi dan juga teknologi. Namun ahlul haq ditimbang dari dia betul-betul menetapi ajaran Allah dan Rasulnya atau tidak. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, seorang dinyatakan berhasil di dalam dakwah sukses di dalam dakwah adalah dikala dia bisa menjadikan dirinya tetap istiqomah di atas al-haq. Bukanlah yang namanya keberhasilan dakwah patokannya ketika banyak yang mengikuti belaka. Sekedar tahu, sekedar senang, sekedar ini, bukan itu. Namun menjadikan orang tersebut tetap kokoh di atas dakwah. Sebagai bukti para rasul. Kalaulah seandainya yang dikatakan al-haq harus banyak pengikutnya, tentu Nabi Syu'aib kita katakan sesat. Nabi Syu'aib mendakwai kaumnya kaum 'Ad, tidak seorang pun menerima dakwahnya. Namun beliau di atas tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas al-haq. Dan Allah telah menyatakan di dalam surat Yasin, walaqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Dan telah ditetapkan oleh Allah, kebanyakan manusia mereka tidak mau beriman dengan ajaran para rasul. Oleh karena itu dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan kalau jenisnya yang mayoritas seperti ini, in tuti man aktsara fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti patokannya banyak manusia akan menyimpang dari jalan Allah. Maka di sini kata beliau, hum jama'atun wahidah, mereka adalah satu jama'ah. Hum ahlus sunnah wal jama'ah. Ahlus sunnah wal jama'ah bukanlah organisasi. Ahlus sunnah wal jama'ah bukanlah sebuah kelompok yang membawa bendera-bendera tertentu, tidak. Namun mereka adalah orang-orang yang menetapi sunnah dengan pemahaman para jamaah sahabat Nabi dan salaful ummah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Beliau berdoa semoga Allah menjadikan kami dan anda termasuk golongan ahlussunnah wal jamaah. Amin. Wa jama'ana bihim, dan Allah mengumpulkan kita dengan mereka. Wa razaqana as-saira 'ala nahjihim ila yauminal qah. Dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita untuk berjalan di atas jalannya, manhaj mereka sampai dengan kita bertemu dengan Allah. Maka dari sini, menutup perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah untaian kalimat yang sangat indah. Yakni apa yang diucapkan oleh beliau, Syekh Muhammad Bazmul. Dan di antara perkara yang perlu kita perhatikan dengan sangat, annahu laisa kullu man tusamma bisalafiyya aw ittaza ila manhaji ahli sunnati wal jama'a aw intasaba ila ahli hadis kana minhum. Tidaklah semua orang yang menyatakan dirinya salafi, tidaklah semua orang yang menyatakan dirinya ahlus sunnah ahlul hadis terus dinyatakan mereka bagian dari mereka langsung. Hatta yundur, sampai dilihat sikap, akidah, keberadaan dia, ibadahnya sesuai dengan kitab dan sunnah dan akidah salaf atau tidak. Sehingga kita yang menginginkan hal tersebut, hendaknya semangat belajar ilmu salaf, semangat belajar Al-Quran dan sunnah, sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan ahlus sunnah yang hakiki dan memberikan taufik kepada kita istiqomah di atasnya, dan tidaklah mewafatkan kita kecuali di atas jalan salaful ummah, jalan Islam, sehingga mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan mereka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini yang mudah kita baca pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.